Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab Jaril Yahudi, bab yang berkaitan dengan tetangga yang beragama Yahudi. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahidin qala. Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad asar yang sahih ini sampai Mujahid, di mana Mujahid berkata, kuntu 'inda Abdullah bin Amrin, aku pernah berada di sisi Abdullah bin Amr, pernah berada di samping Abdullah bin Amr, wa gulamuhu yasluhu syatan, sementara pembantu Ibnu Amr sedang menguliti kambing. Faqala, lalu Abdullah bin Amr berkata kepada pembantunya, ya gulam, wahai pembantu, idza faragta fabda bijarina al-yahudi, jika engkau telah selesai menguliti kambing, maka mulailah pemberian dari tetangga kita yang beragama Yahudi. Nah, beri yang pertama kali tetangga kita yang beragama Yahudi. Faqala rajulun minal qaumi, lalu ada seseorang yang menegur Abdullah bin Amr. Naam. Dengan mengatakan, al-Yahudi aslahakallah, engkau memulai pemberian kepada tetangga yang beragama Yahudi, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, orang ini belum tahu dalil atau hujjah Abdullah bin Amr, sehingga dia merasa heran, ya, kenapa Abdullah lebih mendahulukan tetangga yang beragama Yahudi. Qala, maka Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, berkata, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga atau sampai kami khawatir atau mengira, ya, berpikir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris, ya. Karena seringnya Nabi SAW berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga, maka kami berpikir bahwa Nabi SAW suatu saat akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh Abdullah bin Amr ketika mendahulukan pemberian hadiah kepada tetangganya yang Yahudi. Dan hadis yang telah disebutkan Abdullah bin Amr ini telah berlalu dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Nah, di awal-awal pembahasan tentang hak tetangga. Bahwa Nabi SAW selalu diwasiatkan ya untuk berbuat baik kepada tetangga ya oleh Jibril alaihissalam. Sampai-sampai kata Nabi SAW, aku mengira malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris ya. Dalam bab ya bada'u bil jar ya, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril terus berwasiat kepadaku ya, hingga aku mengira ya, malaikat Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris ya. Nah, maka kita akan mendengarkan penjelasan dari ulama kita Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap asar yang sahih ini. Kata beliau rahimahullah, subhanallah ya, maha suci Allah, hadzal atharu an Mujahid sahihun muttafaqun ma'an nususil lati taqaddama dzikruha. Asar dari Mujahid adalah asar yang sahih, yang telah kita bacakan tadi adalah asar yang sahih. Sanadnya sahih sampai Abdullah bin Amr. Dan asar ini sesuai dengan hadis-hadis nas-nas yang sebelumnya yang menyebutkan berbuat baik atau syariat diberbuat baik kepada tetangga. Wa fihi bayanu ma'rifati sahabati radhiyallahu anhum li samahatil Islam. Dan dalam asar ini terdapat penjelasan tentang pengetahuan para sahabat terhadap kelembutan dan kemudahan agama Islam ini. Nah, di mana di sini Abdullah bin Amr, sahabat yang mulia, beliau mengamalkan, ya, menerapkan ya, hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan hadiah kepada tetangganya Yahudi. Bahkan beliau memulai memberi hadiah kepada agamanya, tetangga yang beragama Yahudi. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mengetahui, ya, berilmu ya, tentang samahatul Islam, ya, kelembutan, kemudahan, kemuliaan agama Islam ini. Wa tatbiqihim lahu tatbiqan amaliyan. Dan para sahabat benar-benar menerapkan dengan penerapan yang nyata. Ya. Mereka bukan hanya berilmu, ya, bukan hanya mendengar sabda Nabi SAW, tapi mereka mengamalkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Ya. Id awsa Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma bi an yuhda li jarihil yahudi qabla ayyi ahadin ya. Di mana dalam asar ini dicontohkan ya, yaitu sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma memberi hadiah kepada tetangganya yang beragama Yahudi sebelum tetangga-tetangga yang lain. Nah, ini bentuk pengamalan sahabat yang mulia. Mereka bukan hanya berilmu, bukan hanya menghafal, tapi juga beramal dengan ilmu yang mereka ketahui. Dan ini tujuan kita belajar, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian, وَلَعَلَّ هَذَا الصَّنِيعَ يَكُونُ سَبَبًا فِي دُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ. Yang diharapkan ketika melakukan perbuatan ini, amalan ini, Abdullah bin Amr mengharapkan dengan memberi hadiah kepada tetangganya yang beragama Yahudi, beliau mengharapkan agar ini menjadi sebab tetangganya yang beragama Yahudi itu mau masuk Islam. Wa hadzal ladzi hamala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ala hadhihi alwasiyati anna ar-rasula awsa bil jari hatta kada an yuwarrithahu. Dan yang membawa Abdullah bin Amr melakukan perbuatan ini, memberikan hadiah kepada tetangga yang beragama Yahudi sebelum tetangga-tetangga yang lain, yang mendorong beliau adalah wasiat dari Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tetangga. Hingga beliau menyangka, berpikir bahwa Nabi SAW akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Ya. Karena seringnya Nabi SAW berwasiat mengajarkan para sahabat untuk terus berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan telah disebutkan pada asar dan hadis-hadis yang sebelumnya, ancaman bagi orang yang mengganggu, menyakiti tetangganya dengan ancaman yang sangat keras. Sebagaimana yang telah berlalu ya, dalam bab syikayatul jar, ya, Nabi SAW menyuruh tetangga yang dizalimi untuk mengeluarkan perkakas rumahnya ke tengah jalan, supaya orang-orang yang melewati tetangga yang terzalimi ini, ya, mendoakan kejelekan, ya, kepada tetangga yang zalim, ya. Sehingga setiap ada orang yang melewati tetangga yang terzalim ini, mereka mengatakan, ya Allah, laknatlah tetangga yang zalim. Ya Allah, hinakanlah tetangga yang zalim. Hingga peristiwa ini sampai kepada tetangga yang zalim. Kemudian tetangga yang zalim itu mendatangi tetangganya yang terzalim ini, sambil mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Demi Allah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Bahkan dalam hadis yang sahih yang telah berlalu, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Berarti dia selalu mengganggu, menyakiti, baik dengan lisan ataupun dengan fisik. Dan gangguan-gangguan yang lainnya. Sehingga ancamannya sangat keras, tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang sebelumnya juga telah disebutkan, ya, seorang perempuan yang disebutkan di hadapan Rasulullah SAW sering melakukan sholat malam, berpuasa di siang hari, bersedekah, tapi kekurangannya dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha. Perempuan itu tidak punya kebaikan. Ya. Perhatikan. Dia sholat, puasa, sedekah. Tapi karena dia menyakiti tetangganya, baik dengan ghibah, mencela, gangguan-gangguan ya, kepada tetangganya, sehingga tetangganya merasa tidak nyaman, maka Nabi SAW mengatakan, orang itu tidak memiliki kebaikan. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Menunjukkan apa? Ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengganggu tetangganya. Banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan ancaman bagi orang yang mengganggu tetangga dan pahala keutamaan bagi orang yang berbuat baik kepada tetangga. Maka asar yang kita bahas pada kesempatan ini adalah asar atau dalil yang terakhir yang berkaitan dengan hak-hak tetangga. Telah disebutkan juga batasan tetangga, ya, bisa dimurojaah lagi pada hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian, وَهَذَا الَّذِي حَمَلَ عَبْدَ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ أَنَّ الرَّسُولَ awsa bil jari hatta kada an yuwarisahu ay an yaj'alahu warisan min jumlatil warasah, ya. Karena seringnya Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga para sahabat termasuk Abdul bin Amr berpikir bahwa Rasulullah SAW akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Wa hadza dalilun ala 'idhami haqqil jari 'ala jarihi. Dan asar ini dan dalil-dalil yang sebelumnya, hadis-hadis yang sahih sebelumnya adalah dalil yang menunjukkan besarnya hak tetangga yang harus kita tunaikan. Wa qad marra ma'ana annal jirana thalathah. Telah berlalu pada pembahasan sebelumnya bahwa tetangga itu ada tiga macam. Jarun lahu thalathatu huquqin wa huwal muslimul qaribu lahu haqqul islam wa haqqul qarabati wa haqqul jiwar. Jenis pertama dari tetangga adalah tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu hak sebagai muslim, kemudian hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Punya tiga hak jika tetangga kita itu kerabat kita dan dia muslim, maka dia memiliki tiga hak: hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai tetangga. Kemudian jenis kedua dari tetangga, wajarun lahu haqqani wa huwal muslimu allazi laisa bainaka wa bainahu silatu nasabin walakinnahu muslimun lahu haqqul islami wa haqqul jiwar. Jenis kedua, tetangga yang memiliki dua hak. Hak sebagai muslim, ya. Dan hak yang kedua, hak sebagai tetangga. Jenis kedua ini, ya. Dia muslim, tapi bukan kerabat kita. Maka dia punya hak-hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Yang ketiga, wajarun lahu haqqun wahidun. Jenis ketiga dari tetangga adalah tetangga yang memiliki satu hak. Wa huwal kafiru lahu haqqul jiwari faqat. Yaitu tetangga kita yang kafir. Maka dia memiliki satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Dan ini sangat jelas, ya, menunjukkan bahwa tetangga yang kafir pun, ya, harus kita berbuat baik kepada mereka, ya, dengan batasan-batasan yang telah disebutkan dalam syariat kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahana ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi boleh, Allah yang membolehkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, selama orang kafir itu bukan kafir muharib atau kafir harbi yang memerangi, yang membunuh, yang menjajah kaum muslimin, ya. Tidak mengusir kaum muslimin, ya. Maka di sini masuk padanya kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan ahlu zimmah. Mereka orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara, yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka tidak memerangi, tidak membunuh kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin. Ya. Maka boleh kita berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka sebagaimana kata Allah dalam ayat ini. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang, ya. Tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, ya. Yani kafir zimmi, mu'ahad, musta'man. yang mereka tidak memerangi kaum muslimin, ya, tidak mengusir kaum muslimin, ya, maka tidak mengapa berbuat baik. Dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abdul bin Amr, ya, beliau memberikan hadiah pertama kali kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Ya. Tentunya ini menjadi tauladan kita, contoh kita, ya. Apalagi telah disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, ya. Nah, selama mereka tidak memerangi, tidak mengusir kaum muslimin. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa li hadza awsa Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma li jarihi al-yahudi bi an yu'ta nasibuhu min al-hadiyyati qabla kulli ahadin. Oleh sebab itu Abdullah bin Amr berwasiat, ya, memerintahkan kepada pembantunya agar memberi hadiah pertama kali kepada tetangganya yang beragama Yahudi sebelum tetangga-tetangga yang lain. Fala'allaha takunu sababan fi mahabbatil yahudi lil islam wa akhlaqil islam. Dan semoga, kata beliau, ya, nah, dengan akhlak yang mulia ini, ya, memberi hadiah kepada tetangga yang beragama Yahudi yang masih kafir, itu menjadi sebab mereka, orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita itu, mencintai agama Islam, mencintai akhlak Islam, sehingga mereka mau masuk Islam. Wa ya'lamu anna dinal Islam wa dinur rahmati wa dinul wafa'i wal karam wallahu a'lam. Sehingga tetangga yang beragama Yahudi atau tetangga yang kafir, ya, baik agama Yahudi, Nasrani atau agama lainnya, ya, dari kufar dan musyrikin, ya, ketika kita berbuat baik kepada mereka, berakhlak yang baik kepada mereka, mereka mengetahui bahwa agama Islam ini adalah agama kasih sayang, agama amanah, dan agama kedermawanan, ya. Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap asar yang sahih ini. Dan dari asar ini saja, ya, kita mengetahui, ya, bagaimana sikap yang benar yang telah dicontohkan oleh sahabat radhiyallahu anhum, ya, terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan ini juga membantah, ya, kaum khawarij, takfiriyun, ya, yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, ya, mengkafirkan pemerintah, ya, penguasa muslim. Karena dari asar ini saja kita mengetahui, ya, bagaimana para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Karena kaum khawarij, ya, karena kedangkalan ilmu agama mereka, mereka tidak mengetahui pembagian kufar, orang-orang kafir, ya. Mereka anggap kafir itu sama saja semuanya, dengan menggunakan dalil-dalil seperti faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, ya, bunuhlah orang-orang kafir di mana saja kalian berada. Tapi mereka tidak mengetahui dalil-dalil yang seperti ini yang telah kita kaji, ya, karena agama Islam itu sempurna. Sehingga penting sekali kita untuk mempelajari hadis dan asar seperti ini dan mendakwakan, ya, ajaran para sahabat as-salafus salih, sehingga yang diharapkan, ya, kaum khawarij dengan dakwah mereka, dengan cara mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, ya, kita harapkan bisa, ya, dihadang, bisa kita bisa kita lawan, ya, sehingga sebagaimana, ya, yang telah kita ketahui bersama, ya, selain di sana ada pembagian ya, orang-orang kafir ya, menjadi kafir harbi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir zimmi ya. Nah, yang hanya diperang, yang boleh diperangi hanyalah kafir harbi. Nah, yang memerangi, yang mengusir, membunuh, menjajah kaum muslimin. Nah, dan tentunya di sana masih banyak perinciannya ya. Karena masalah jihad, ada jihadu dafa', ada jihadu talab. Nah, jihadu talab ya. Ketika penguasa muslim ya memiliki kekuatan ya, seperti pada masa kekhilafaan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan setelahnya ya. Mereka mendakwakan Islam, mengajak orang-orang kafir ya, di Eropa, di Cina dan di benua-benua lainnya ya, untuk masuk Islam. Kemudian jika mereka tidak mau masuk Islam, ditawarkan agar mau membayar jizyah sehingga menjadi ahlu zimmah ya, sehingga mereka tidak diperangi. Nah, baru jika mereka tidak mau membayar zimmah ya, kaum muslimin dengan komando penguasa yang resmi, nah, memerangi mereka. Nah, dan masalah ya seperti ini tentunya telah dipelajari ya, telah dikaji dalam kitab-kitab ulama, karena kita yakin ya bahwa agama Islam ini telah sempurna. Nah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi ya. Maka hendaknya kita lebih bersemangat lagi untuk belajar dan menyebarkannya ya, supaya pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini bisa kita lawan. Nah, semoga kaum muslimin terhindar dari penyimpangan-penyimpangan kaum khawarij. Karena selain tadi pembagian kufar, juga sebenarnya sudah cukup satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 3166 dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ya. Dan hadis ini ma'ruf, sering kita dengar. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina yauman ya. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad ya, kafir mu'ahad, kafir yang dilindungi oleh negara ya, yang tidak membunuh, tidak memerangi kaum muslimin ya, maka barang siapa yang memerangi, membunuh kafir mu'ahad, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mencium wanginya surga. Dan sesungguhnya wangi surga itu diperoleh dari jarak 40 hari. Ini ancaman yang keras ya bagi kaum khawarij. Mereka bukan hanya membunuh orang-orang kafir, tapi membunuh orang-orang Islam. Padahal darah, harta dan kehormatan kaum muslimin itu sangat dijaga dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim ya, muttafaqun alaih, kata Rasulullah SAW pada haji wada, haji perpisahan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ya, sungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian kaum muslimin, dan kehormatan kalian wahai kaum muslimin, haram ditumpahkan, haram dirampas, haram untuk dirusak ya. Darah kaum muslimin haram untuk ditumpahkan, harta kaum muslimin haram untuk dirampas, kehormatan kaum muslimin haram untuk dirusak ya, digibai ya, dan seterusnya ya, dirusak kehormatannya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kesucian hari ini, yaitu hari ketika beliau SAW berhaji ya, ketika hari Arafah, fi syahrikum hadza ya, dalam bulan Zulhijjah yang suci ya, fi baladikum hadza, dan di dalam negeri kalian yang suci ini, yaitu di tanah haram Mekah. Nah, sehingga dalil-dalil seperti ini ya sebenarnya sudah cukup untuk melawan dan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kaum Khawarij takfiriyun, ya, karena sangat jelas, ya, darah-darah kaum muslimin, ya, haram untuk ditumpahkan, ya, kecuali dengan alasan atau hukuman-hukuman yang di situ memang hukumannya hukuman mati seperti rajam, ya, untuk muhsan, orang yang pernah menikah. Nah, kemudian begitu juga orang-orang kafir seperti mu'ahad, ya, ahlu zimmah, musta'man, haram juga untuk ditumpahkan darahnya, ya. Bahkan ancamannya sangat keras, ya. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, kata Rasulullah SAW, tidak akan mencium wanginya surga. Nah, padahal wanginya surga itu bisa diperoleh dari kejauhan 40 hari. Nah, ini penjelasan tentang penyimpangan, ya, kaum Khawarij, karena berkaitan dengan pembahasan kita, ya, berbuat baik kepada tetangga Yahudi, ya, supaya kita, ya, mengetahui bagaimana kesempurnaan agama Islam ini, ya, kemuliaan agama Islam ini, ya, kasih sayangnya agama Islam ini, ya. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, kepada kaum muslimin semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.